dan tidak dikatakan seorang yang lupa ketika hendak menyembelih dia lupa membaca basmalah, dikatakan bahwa itu merupakan perbuatan kefasikan dan pelakunya disebut fasik. Tidak demikian. Dan telah kita sebutkan bahwa yang rajih wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang terakhir. Yang ini yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada pertemuan sebelumnya kita juga menyebutkan hadis. Hadis, dan telah kita jelaskan terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah itu termasuk di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perkataan Ibn Abbas, yaitu hadis yang menyebutkan al-muslim yakfihi ismuhu fa in nasiya ay yusammi hina yadhbah falyusammi walyadhkur ismallah thumma liyakul. Seorang muslim cukup namanya sebagai seorang muslim apabila dia lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian setelah itu dia memakan sembelihan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Lalu kemudian Al-Baihaqi menyebutkan bahwa diriwayatkan dari jalur yang lain oleh Sufyan al-Thawri yang meriwayatkan hadis dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ain, dari Ibn Abbas. Yakni dari ucapan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan al-muslim fihi ismullah wa illam yadhkur at-tasmiyah. Seorang muslim itu padanya terdapat nama Allah meskipun dia tidak menyebut basmalah. Lalu kemudian Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan al-asahhu waqfuhu ala Ibn Abbas, bahwa yang sahih ucapan ini adalah ucapan Ibn Abbas dan bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, adab yang pertama. Kemudian kita masuki adab yang kedua dari adab-adab menyembelih. Adab yang kedua, inharud dam, yaitu mengalirkan darah hewan tersebut dengan deras, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anharad dam wa dhukira ismullah alaihi fakuluh. Apa yang mengalirkan darah dengan deras dan disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya, maka silahkan kalian memakannya. Maka hadis ini menunjukkan disyaratkannya inharud dam, mengalirkan darah dengan deras, dengan memotong bagian dari empat urat leher yang disebut al-wadijah. Al-wadij ada dua urat, kemudian urat dari saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman, tenggorokan, kerongkongan. Yang afdal adalah memutus seluruhnya sebagaimana yang telah kita terangkan. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, apa hikmah dialirkannya darah hewan tersebut dengan deras. Kata beliau, menukil dari sebagian para ulama, wal hikmatu fi ishtirati adz-dzabhi wa inhari ad-dam tamayyuzu halalil lahmi wasyahm min haramihima wa tanbihun ala tahrimi ala anna tahrimal maytati li baqa'i damiha. Hikmahnya disyaratkannya mengalirkan darah dengan deras ketika menyembelih adalah untuk membedakan antara daging dan lemak yang dihalalkan dengan daging dan lemak yang diharamkan. Sebab yang menjadi perbedaan tersebut adalah menetapnya darah di dalam tubuh hewan. Itu yang menyebabkan haramnya. Sehingga ketika darah tersebut keluar dengan deras, maka hal tersebut menyebabkan hilangnya sesuatu yang dengannya diharamkan, yaitu menetapnya atau mengentalnya darah ketika hewan tersebut mati dalam keadaan bangkai yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Dan di sini juga kata beliau merupakan peringatan bahwa sebab diharamkannya bangkai adalah mengentalnya atau menetapnya darah tersebut di dalam tubuh hewan. Ini yang merupakan illat diharamkannya bangkai tersebut. Kemudian syarat yang ketiga dalam menyembelih, diharuskan menyembelih bi'alatin muhaddadah, dengan alat yang tajam. Dengan alat yang tajam. Sehingga tidak diperbolehkan membunuh hewan tersebut dengan cara mencekiknya. Atau dengan cara at-tardiyah. Yaitu menjatuhkan hewan tersebut dari ketinggian hingga hewan itu mati. Atau dengan cara melemparnya. Melempar dengan sesuatu. Termasuk pula dalam hal ini, membunuh hewan dengan cara melemparnya dengan ketapel. Ketapel yang biasa digunakan oleh sebagian. Kadang-kadang ada sebagian yang mengarahkan ke hewan. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Melemparnya, memukulnya. Maka ini semua tidak dihalalkan. Dan diharamkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah. Sehingga harus dengan menggunakan alat yang tajam. Semakin tajam semakin baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik dalam segala hal, beliau mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya ketika hendak menyembelih, yang menyebabkan hewan tersebut tidak tersiksa, tidak mengalami penyiksaan. Dari alat yang mana saja dengan syarat itu tajam. Terkecuali yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperbolehkan, yaitu menyembelih dengan menggunakan as-sin dan az-ghufur. Dengan menggunakan gigi dan kuku. Ini yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' dalam matannya. Kata beliau, "Wa tajuzu adh-dhakatu bi kulli ma yajrah illa as-sinna wadh-dhufra." Diperbolehkan menyembelih dengan setiap alat yang melukai, kecuali illa bis-sinni wadh-dhufri, kecuali menggunakan as-sin dan menggunakan adh-dhufur. As-sin yaitu gigi. Demikian pula kuku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam satu perjalanan, lalu kemudian mereka hendak menyembelih seekor hewan. Dalam keadaan mereka tidak mendapati pisau. Mereka tidak mendapati pisau, maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Inna nakhafu al-aduwa gadan wa laysat ma'ana mudan, afa nadhbahu bil qasab?" Sesungguhnya kami mengkhawatirkan ada musuh yang kami hadapi besok, sementara kami tidak memiliki pisau. Apakah boleh bagi kami menyembelih dengan menggunakan qasab, menggunakan bambu? Apakah diperbolehkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anhara ad-dam wa dhukira ismullah alaih fakuluhu. Laisa as-sinna wadh-dhufra." Apa yang mengalirkan darah dengan deras dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya, maka silakan kalian memakannya. Kecuali gigi dan kuku. Wa sa'uhadditsukum an dzalik. Dan aku akan beritakan kepada kalian mengapa dua jenis ini tidak diperbolehkan, gigi dan kuku. Amma sinnu fa'dhun. Adapun gigi, sebab itu termasuk tulang dan tidak diperbolehkan menyembelih dengan menggunakan tulang, dan gigi termasuk tulang. Wa amma adh-dhufru famudal habasyah. Adapun kuku, maka itu adalah pisau yang digunakan oleh kaum Habasyah. Yang digunakan oleh kaum Habasyah. Maksudnya kaum Habasyah, mereka adalah orang-orang kafir pada masa itu. Dan termasuk di antara kebiasaan khususnya mereka, apabila menyembelih, mereka menggunakan kuku. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin menggunakan kuku untuk menyembelih, disebabkan karena hal tersebut menyerupai perbuatan orang-orang kafir, termasuk dalam jenis tasyabbuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin melakukan satu perbuatan yang ada unsur tasyabbuh di dalamnya. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Yaitu itu adalah tradisi khusus yang dimiliki oleh kaum Habasyah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya untuk menyelisihi apa yang mereka perbuat. Namun selain dari itu, tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari gigi dan kuku, maka yang lainnya diperbolehkan. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah, beliau ketika menyebutkan faedah dari hadis ini, beliau mengatakan wa fi hadzal hadis tasrihun bi jawazi dzabhi bi kulli muhaddadin yaqta'u illa adh-dhufra was-sinna wa sa'iral 'idham. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang sangat jelas menunjukkan diperbolehkannya menyembelih dengan setiap benda yang ditajamkan yang dapat memotong sembelihan tersebut, kecuali kuku, demikian pula gigi dan tulang-tulang yang lainnya tidak diperbolehkan. Fayadkhul fi dhalika as-sayf was-sikkin was-sinan, maka termasuk alat-alat yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat menyembelih seperti pedang, pisau, ujung tombak, batu, khasyab, kayu, az-zujaj, kaca, qasab, bambu, al-khazaf, tembikar, an-nuhas, tembaga, wasairul asya' al-muhaddadah, dan yang lainnya dari benda-benda yang ditajamkan, semuanya diperbolehkan. Fakulluha tahsulu bihadzakatu, seluruhnya apabila seorang menggunakannya sebagai alat menyembelih, maka hukum sembelihan tersebut sah, kecuali gigi dan kuku dan tulang-tulang seluruhnya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah kuku manusia atau menggunakan kuku-kuku hewan. Menggunakan kuku hewan. Dan tidak ada pula perbedaan antara kuku yang masih bersambung dengan pemiliknya. Misalnya seorang punya kuku yang tajam dan kuat, lalu dia nyembelih dengan kukunya tersebut, dia tajamkan, disembelih dengan itu. Atau misalnya dia punya peliharaan anjing, ditajamkan kukunya, lalu digunakan untuk menyembelih. Apakah masih bersambung dengan pemiliknya atau telah terpisah? Hadis ini bersifat umum. Tidak diperbolehkan menggunakannya. Demikian pula halnya gigi. Tidak diperbolehkan menggunakan gigi sebagai alat menyembelih, termasuk gigi manusia atau gigi yang lainnya dari gigi hewan. Apakah masih bersambung dengan pemiliknya atau terpisah? Semuanya tidak diperbolehkan. Ini yang diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu di sini ada satu permasalahan yang disebutkan oleh para fuqaha. Apa hukumnya berburu dengan menggunakan bunduqah atau bunduqiyah? Bunduqah. Bunduqiyah. Kalau orang-orang Arab sekarang Mereka menyebut bunduqiyah itu yang mereka maksudkan adalah senjata atau senapan. Itu disebut bunduqiyah dalam bahasa Arab. Senapan dengan berbagai macam jenisnya. Dari senapan angin atau senjata api dan yang semisalnya. Ini apa hukumnya? Apakah diperbolehkan berburu dengan menggunakan senjata tersebut? Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Al-Mughni, وَلَا يُؤْكَلُ مَا قُتِلَ بِالْبُنْدُقِي أَوِ الْحَجَرِ لِأَنَّهُ مَوْقُوذٌ. Dan tidak boleh dimakan hewan yang dibunuh dengan menggunakan bunduk atau menggunakan batu. Yang dimaksud di sini batu adalah batu yang tidak ditajamkan. Batu dilempar mengenai hewan atau seperti yang kita sebutkan tadi, menggunakan ketapel. Kata beliau, tidak dimakan hewan yang dibunuh dengan menggunakan bunduk atau batu yang tidak ditajamkan. Karena kondisinya sama seperti al-mi'rad. Yang dimaksud al-mi'rad yaitu dia semacam tombak, sejenis tombak yang ujungnya tajam. Apabila tombak tersebut digunakan untuk berburu, lalu mengenai hewan yang diburu tersebut, dan ujungnya atau yang tajam tersebut masuk ke dalam tubuh hewan, maka itu boleh. Itu dihalalkan. Itu dihalalkan. Namun apabila tombak tersebut mengenai hewan, bukan bahagian yang tajam, bukan ujungnya yang tajam yang masuk ke dalam tubuh, tapi mengenai bahagian sampingnya, maka tidak diperbolehkan. Karena itu hukumnya sama seperti melemparnya dengan batu, bukan dengan benda tajam. Dan hewan tersebut mengenai bahagian tubuhnya, bukan dari alat yang tajam tersebut, tapi bagian sampingnya, sehingga menjadi tidak halal, disebut mauqudha atau waqidha. Hewan yang dibunuh disebabkan karena ada benda keras yang memukulnya, yang menabraknya, dan itu tidak dihalalkan. Dan beliau menukil dari perkataan keumuman para fuqaha, dan juga dinukil dari Ibnu Umar ketika beliau ditanya tentang hewan yang dibunuh dengan menggunakan bunduk. Kata beliau, tilkal mauqudhah, itu adalah al-mauqudhah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan yang mati yang tidak dihalalkan untuk dikonsumsi, karena itu bangkai yang terbunuh disebabkan karena benda keras yang menabraknya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, liyattaqi ahlukum ay yahdhif al-arnab bil 'asa wal hajar. Hendaknya salah seorang kalian berhati-hati ketika dia melempar seekor kelinci dengan tongkat dan dengan batu. Yaitu apabila mengenai bukan bagian yang tajam, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena itu sama hukumnya seperti al-maqudah yang telah kita sebutkan. Hewan yang mati disebabkan karena adanya benda keras yang menabraknya. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sini satu hal yang penting untuk kita pahami, yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah atau yang lainnya dari para ulama ketika menyebutkan hukum membunuh hewan dengan menggunakan bunduqah atau bunduqiyah. Istilah bunduqah pada masa yang lalu berbeda dengan istilah bunduqah pada masa sekarang atau bunduqiyah itu, sehingga tidak bisa disamakan. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama. Yang dimaksud istilah bunduqah pada masa lalu, di zaman yang dikenal di kalangan para ulama ussalaf, itu adalah tanah yang dipadatkan, yang dikeraskan, yang telah dibentuk sedemikian rupa, yang digunakan untuk melempar hewan. Apakah dengan benda, dengan alat tertentu, semacam ketapel atau yang semisalnya, sehingga ketika benda itu dilepaskan, maka dia meluncur dengan kuat mengenai sasaran dan bisa membunuh hewan yang terkena sasaran tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tidak diperbolehkan. Disebabkan karena benda tersebut sama seperti batu. Ketika mengenai sasaran, maka hewan tersebut mati disebabkan karena adanya hantaman yang keras. Jadi dia tidak menusuk, dia tidak melukai, sehingga tidak bisa disamakan dengan senapan yang kita kenal sekarang ini, yang juga disebut bunduqiyah. Tidak bisa disamakan. Adapun senapan yang kita ketahui sekarang ini, apakah itu senapan angin atau senjata api, ketika mengenai hewan, maka itu menusuk. Bahkan lebih menusuk daripada bambu, daripada tombak atau dari panah, karena demikian kuatnya tusukan tersebut hingga masuk ke dalam tubuh dari hewan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Rawdah An-Nadiyah. Kata beliau, wa min jumlati ma yahillu as-saydu bihi min al-alati hadhihi al-banadiqul jadidatu allati yurma biha bil barud wal rasas fa inna ar-rasasata yahsul biha khazqun za'id ala khazqi as-sahm wal rumh wal sayf. Termasuk di antara jenis alat yang dihalalkan untuk berburu adalah jenis-jenis al-banadiq al-jadidah, senapan-senapan atau senjata-senjata yang baru yang seseorang menggunakannya untuk melempar sasarannya dengan menggunakan senapan atau peluru tembaga, di mana peluru tembaga tersebut mampu untuk menyobek dan menembus tubuh sasaran dari hewan tersebut melebihi daripada tembusan atau sobekan dari anak panah atau dari tombak atau dari pedang. Walaha fi dhalika amalun yafuqu kulla alatin. Dan senapan-senapan tersebut bekerja mengalahkan setiap jenis alat yang membunuh yang lainnya. Dan itu nampak, kata beliau. Beliau beri contoh. Bi annaka law wada'ta rishan aw nahwahu fawqa ramadin daqiq aw turab daqiq. Ketika engkau meletakkan bulu, ya, bulu ayam misalnya, bulu ayam, kamu tancapkan di atas tanah yang lembut, yang tidak keras, atau di tanah atau pasir, kamu tanam bulu tersebut, kamu tanam sedikit, ثم ضربتها بالسيف المحدد, lalu kemudian engkau memukulnya dengan pedang yang tajam. ونحو ذلك من الآلات, dan yang semisalnya dari alat-alat tersebut, atau kamu menggunakan tombak, atau kamu menggunakan anak panah, lam yaqta'ha, alat-alat tersebut tidak bisa memotong bulu ini. Tidak bisa memotong bulu ini. Ya paling-paling terangkat dia kan. Ketika ditebas gitu, ya terangkat. Tapi tidak memotong. Tombak atau anak panah ketika memanah bulu tersebut, paling-paling dia mengikuti kemana arah anak panah tersebut. Tapi tidak sampai merusaknya. Wahiya ala hadhil halah, dalam keadaan seperti itu kondisi bulu tersebut. Walau ramaitaha bihadhihi albanadiq, tapi kalau kamu melemparnya dengan menggunakan senapan ini, kira-kira apa yang terjadi? Laqata'adha, pasti akan memotongnya, memutusnya. Fala wajha li ja'liha qatilatan bisadam la min aqlin wala min aqlin, sehingga tidak ada alasan untuk menganggap senapan-senapan yang berlaku sekarang ini untuk dianggap seperti senjata yang membunuh dengan cara menghantamnya dengan kuat. Tidak sama hukumnya ditinjau dari sisi akal, demikian pula ditinjau dari sisi dalil. Jadi tidak bisa disamakan. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Beliau jelaskan dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah, kata beliau, Al-Muradu bil-bunduqah huna kuratun fi hajmil bunduqah tuttakhadhu min tin fayurma biha ba'da an taibas. Yang dimaksud bunduqah di dalam istilah para ulama salaf adalah bola kecil yang ukurannya seperti ukuran peluru yang terbuat dari tanah yang dikeraskan. Nah, inilah yang kemudian dibuat untuk melempar sasaran. Fal maqtulu biha la yahil, maka yang terbunuh dengan menggunakan bunduqah yang dikenal di zaman ulama salaf tersebut itu yang tidak dihalalkan. Li'annaha la takhriq wa la tajrah, karena dia tidak menembus dan tidak melukai. Wa innama taqtul bisadam, namun dia membunuh dengan menghantam, menabrak. Bi khilafi al-banadiqil hadithah, berbeda halnya dengan senapan-senapan atau senjata yang modern yang kita kenal sekarang ini, sehingga tidak bisa disamakan. Demikian pula yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, dan ini juga merupakan fatwa Lajnah Ad-Daimah, dan di antara fatwa dari Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Nubaz, dan yang lainnya dari para ulama, bahwa berbeda antara dua istilah ini. Istilah al-bunduqah pada masa lalu berbeda dengan istilah bunduqah pada masa sekarang. Ini penting ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah, membedakan istilah yang digunakan satu zaman atau di sebuah tempat yang terkadang berbeda. Adanya perbedaan istilah tentu menyebabkan terjadinya perbedaan hukum, sehingga tidak bisa disamakan. Jadi mungkin di antara ikhwan ada yang punya kebiasaan berburu dengan senjata, mungkin tadi khawatir ini kalau begitu siap-siap untuk menjual senjatanya atau senapan anginnya. Ketika mendengarkan nas-nas dari sebagian para ulama yang mengatakan itu tidak diperbolehkan, itu mauqudah. Karena ada juga kadang sebagian ikhwan salah memahami perkataan para ulama tersebut. Disebabkan karena dia menyangka istilah yang ma'ruf, yang dikenal pada masa itu sama seperti istilah yang dikenal pada masa sekarang. Dan kenyataannya tidak bisa disamakan. Adapun senapan atau senjata yang digunakan untuk berburu pada masa-masa sekarang ini berbeda dan hukumnya diperbolehkan dan tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dan di sini ada satu permasalahan tentang apa hukumnya menyembelih dengan menggunakan benda tajam yang terbuat dari emas. Apa hukumnya? Kadang-kadang mungkin bagi kita tidak terfikirkan ngapain digunakan sebagai alat menyembelih. Kenapa enggak ditimbang aja, dijual, lebih bermanfaat. Banyak benda tajam yang lain. Tapi kita enggak tahu. Kadang-kadang ada orang yang memang senang yang aneh-aneh. Melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia secara umum. Apalagi ketika dia memiliki harta. Mau diapakan harta ini? Dia bingung. Dia enggak tahu kalau banyak pondok-pondok yang miskin. Enggak tahu dia. Maka mungkin saja ada yang menggunakan golok atau pedang dari emas. Ini apa hukumnya menyembelih dengan benda tersebut? Menyembelih dengan benda tersebut tidak ada larangan. Asal hukumnya sah. Namun larangannya dari sisi yang lain. Larangannya dari sisi yang lainnya, bahwa hal tersebut termasuk di antara hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian meminum dengan menggunakan bejana dari emas atau perak. Dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring emas atau perak. Itu untuk mereka, orang-orang kafir di dunia. Dan untuk kalian, wahai kaum mukminin di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan hal yang sifatnya israf, menyia-nyiakan harta, bukan pada tempatnya. Masih memungkinkan menggunakan alat-alat yang lain yang selain emas, maka tidak diperbolehkan. Namun kalau ada yang menyembelih dengan menggunakan alat tersebut, maka hukum sembelihannya sah. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala dalam Asy-Syarhu Al-Mumti'. Kemudian yang berikutnya tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan si penyembelih, orang yang menyembelihnya. Ini ada syarat-syarat pula yang harus diketahui. Syarat yang pertama, yang menyembelih hewan tersebut haruslah seorang yang berakal. Apabila dia tidak berakal, seperti orang gila menyembelih, maka hukum sembelihannya tidak sah karena tidak ada niat. Itu pasti. Atau seorang dalam keadaan mabuk yang menyebabkan dia kehilangan akal, tidak ada niat, maka sembelihannya tidak sah. Maka syaratnya harus dalam kondisi berakal. Lalu apa hukum sembelihan anak kecil yang belum balig? Sembelihan anak kecil yang belum balig apabila dia telah berakal dan mumayyiz. Artinya dia menyadari perbuatannya, dia mengetahui apa yang dia lakukan. Maka yang sahih dari pendapat para ulama, hukum sembelihannya sah. Misalnya anak 8 tahun, anak 9, 10 tahun. Dia sadar dengan apa yang dia perbuat. Dia tahu bahwa ini menyembelih. Maka ketika dia menyembelih, membaca bismillah, maka hukum sembelihannya sah. Tapi kalau anak kecil yang belum mumayyiz, dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, maka tidak sah, disebabkan karena tidak adanya niat. Syarat yang kedua, yang menyembelih harus dalam keadaan muslim atau dari ahlul kitab. Harus dalam keadaan muslim atau dari ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab adalah seorang yang berkeyakinan Yahudi atau Nasrani. Meskipun keyakinan mereka telah berubah dari keyakinan yang diajarkan oleh Nabiullah Isa dan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Telah berubah dari ajaran Taurat dan ajaran Injil. Bahkan mereka telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kaum Nasara dan Yahudi yang hidup di zaman kita sekarang ini. Mereka musyrikin. Tapi dari musyrikin ahlul kitab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang-orang kafir ahlul kitab dengan selain mereka dari kaum musyrikin. Termasuk dalam hal sembelihan mereka dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yang dimaksud ta'am di dalam ayat ini adalah sembelihan. Sembelihan ahlul kitab. Yaitu Yahudi atau Nasrani. Halal untuk kalian. Dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ahlul kitab. Sehingga tidak termasuk dalam hal ini sembelihan orang murtad. Sembelihan majusi. Sembelihan orang Hindu. Orang beragama Hindu. Sembelihan orang beragama Buddha. Sembelihan orang berkeyakinan Konghucu. Sembelihan orang yang berkeyakinan animisme dan yang lainnya. Selain dari ahlul kitab. Adapun dalil tentang dihalalkannya sembelihan muslim itu jelas. Dari Al-Quran Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa madzakkaitum. Kecuali apa yang kalian sembelih. Yakni kaum muslimin. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Adapun sembelihan ahlul kitab sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, firman Allah dalam suratul Maidah ayat yang kelima. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillun lahum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan makna wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Kalau ta'am kita terjemahkan makanan dari ahlul kitab halal bagi kalian, kata Ibnu Abbas, ta'amuhum dzabaihuhum. Yang dimaksud makanan mereka adalah sembelihan sembelihan mereka. Dan juga berdasarkan riwayat yang banyak mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memakan dari sembelihan Yahudi yang hidup di Madinah ketika itu. Adapun selain dari al-Yahud dan Nasara, maka tidak diperbolehkan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Hasan bin Muhammad bin Ali, beliau mengatakan, kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila majusi Hajar ya'ridu alaihimul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada kaum Majusi Hajar. Hajar nama daerah. Kaum Majusi. Majusi bukan dari Ahlul Kitab. Mereka penyembah api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Faman aslama qubila minhu. Waman aba dhuribat alaihil jizyah. Siapa yang masuk Islam, maka diterima Islam itu darinya. Siapa yang enggan masuk Islam, maka dipenggal afan. Barang siapa yang enggan masuk ke dalam Islam, maka diwajibkan kepada mereka untuk membayar jizyah, upeti. Ala alla tu'kala lahum dhabiha. Lalu kemudian diingatkan oleh Nabi SAW bahwa sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Wala tunkahu lahum imra'ah. Dan wanitanya mereka tidak boleh dinikahkan dengan kaum muslimin. Kata Al-Baihaqi, hadha mursal, bahwa riwayat ini mursal, wa ijma'u aktsaril ummah alaihi yu'akkidu. Namun kesepakatan mayoritas umat ini itu menguatkan riwayat ini. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa perawi-perawi riwayat ini, perawi-perawi yang terdapat dalam sanadnya adalah perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya. Nah, di sini ada permasalahan yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Setelah kita mengetahui bahwa sembelihan Ahlul Kitab dihalalkan bagi kaum muslimin, apakah disyaratkan metode penyembelihan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab harus seperti metode penyembelihan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Dalam artian, apa yang dianggap oleh kaum muslimin bahwa itu sembelihan yang syar'i, maka seperti itu yang harus dilakukan oleh Ahlul Kitab. Ataukah apa yang menurut Ahlul Kitab bagi mereka itu sembelihan meskipun tidak sejalan dengan metode syar'i yang terdapat di dalam Islam? Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat mayoritas ulama, itu pendapat jumhur ulama, mengatakan metode sembelihan mereka harus sama dengan metode sembelihan kaum muslimin. Harus sama. Dalam hal apa? Dalam hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialirkannya darah dengan deras. Ma anharad dam. Apa yang mengalirkan darah dengan deras? Maka itulah metode sembelihan yang berlaku di dalam syariat Islam. Maka yang dilakukan oleh Ahlul Kitab pun harus demikian. Kalau mereka menganggap boleh-boleh saja melakukan penyembelihan dengan cara mencekik, misalnya Ahlul Kitab mereka menyembelih dengan cara mencekik, kelamaan kalau dipotong lehernya, maka dicekik. Atau misalnya dengan menggunakan listrik, strum. Ya. Strum. Dalam anggapan mereka itu boleh saja. Sekali pencet, karena terlalu banyak hewan yang mereka harus kirim ke berbagai belahan dunia, ke berbagai negara, maka sekali pencet 1,000 ekor mati di setrum. Misalnya. Maka bagi kaum muslimin ini tidak halal, tidak diperbolehkan. Metode penyembelihannya harus dengan cara inharuddam. Dialirkannya darah dengan deras. Apabila tidak demikian, maka sembelihan dari ahlul kitab pun tidak halal untuk kita konsumsi, sebagaimana apabila ada dari kaum muslimin membunuh hewan dengan cara tersebut, tidak dengan cara mengalirkan darah. Kalau dari kaum muslimin saja tidak dihalalkan bagi kita untuk memakannya, apalagi dari ahlul kitab. Namun di sini yang menjadi persoalan, ketika telah ada hidangan itu di hadapan kita, itu jelas dari sembelihan ahlul kitab. Apakah kita harus mencari tahu? Jawabannya tidak. Kembali kepada asal hukum. Asal hukum sembelihan kaum muslimin adalah halal. Asal hukum sembelihan dari ahlul kitab al-Yahud wan Nasara adalah halal. Sehingga ketika sampai kepada kita sembelihan, maka kita kembalikan pada asal hukum ini. Tanpa perlu kita harus mencari tahu apakah mereka membaca bismillah, apakah mereka menyembelihnya dengan cara yang syar'i. Dia muslim, asal hukumnya sah. Tanpa kita harus mencari tahu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari, ketika para sahabat berada di satu daerah yang mereka menghidangkan sembelihan, yang mereka orang-orang baru masuk Islam, kemungkinan mereka belum banyak mengetahui tentang metode penyembelihan yang syar'i. Mereka menghidangkan sembelihan tersebut di hadapan kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzkuru smallahi antum wa kulu." Kalian menyebut nama Allah ketika hendak makan, lalu kalian memakannya. Yani hukumi berdasarkan asalnya. Maka demikian pula sembelihan dari ahlul kitab. Kecuali apabila ada persangkaan yang kuat atau keyakinan yang kuat yang menunjukkan bahwa ini ayam ini disembelih oleh si fulan, yang si fulan ini tidak pernah menyembelih dengan cara yang syar'i. Dia cara menyembelihnya tinggal lemparkan ayam itu ke air panas, selesai urusan. Misalnya, kita tahu itu. Dan kita memiliki qara'in qawiyah, ya, pendukung-pendukung yang menguatkan adanya persangkaan tersebut. Apalagi kalau sampai tingkat yakin, maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana halnya ketika seorang ahlul kitab, ketika dia menyembelih, dia menyebut nama Isa alaihissalam atau menyebut nama Yesus, maka tidak dihalalkan. Karena dia menyebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang telah kita sebutkan tadi, para sahabat dihidangkan kepada mereka sembelihan yang mereka tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih atau tidak. Kata beliau, "Waman huwa haditsu ahlin bil kufri yushakku fi kaunihi sama." Ya. Dan seorang yang baru masuk Islam, baru saja meninggalkan kekafiran, diragukan ketika dia menyembelih apakah dia menyebut nama Allah atau tidak. Li'annahu lam ya'rif ahkam al-Islam. karena dia belum banyak mengetahui hukum-hukum Islam. Wa ma'a dzalika qala, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, sammu antum wa kulu, kalian menyebut nama Allah ketika hendak makannya dan kalian boleh memakannya. Maksudnya sammu alal akal la ala dzabah, kalian menyebut nama Allah ketika hendak makan, bukan ketika hendak menyembeli, karena itu sudah siap di hadapan kalian. Li'annahu la tumkin at-tasmiyah, karena tidak mungkin lagi menyebut nama Allah untuk menyembelih. Sembelihan sudah lewat. Ini sudah disiapkan dalam sebuah menu makanan. Wa li'anna al-insan la yus'alu illa an fi'li nafsih wa fi'lukum antum huwal akal fasammu 'alayh. Karena manusia tidak ditanya tentang perbuatan dia. Dia tidak ditanya tentang perbuatan orang lain. Dia ditanya tentang perbuatan dirinya sendiri. Nah, kalian, perbuatan kalian adalah makan. Maka kalian cukup menyebut nama Allah ketika makan. Amma fi'lu ghairikum falaysa 'alaykum minhu syai'. Adapun perbuatan selain kalian, maka kalian tidak ditanya tentangnya. Lalu kemudian kata beliau, fal aslu fihi as-sihhatu was-salamah, bahwa asal dari perbuatan seorang yang asal hukumnya diperbolehkan untuk berbuat adalah sah dan selamat. Walau annana kullifna an nabhath an kayfiyati adh-dhabh wa hal samma adh-dhabihu am la, lalahiqna bidzalika harajun, lalahiqna bidzalika harajun shadidun la yuhtamal. Kalau seandainya kita harus dibebankan untuk mencari bagaimana cara menyembelihnya, apakah si penyembelihnya itu menyebut nama Allah atau tidak, maka ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Kita tidak mampu melakukannya. Hatta al-muslim yumkin annahu lam yusam aw annahu khanaq, bahkan sembelihan muslim pun ada kemungkinan dia tidak menyebut nama Allah, atau ada kemungkinan ketika dia menyembelih dia mencekik sembelihan tersebut. Fa kullu syai' muhtamal, segala sesuatu ada kemungkinannya. Lakinnal asla fil fi'lil waqi' min ahlihi as-salamah. Ah, ini jadikan sebagai kaidah bahwa asal hukum perbuatan yang dilakukan oleh ahlinya, oleh seorang yang memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melakukan hal tersebut, adalah sah dan selamat. Wa bihadza yastarih al-insan, sehingga dengan kaidah ini orang istirahat, enggak perlu bersusah payah. Ada sembelihan datang dari negeri yang negeri itu secara umum dari ahlul kitab. Kita mau tahu ini sembelihan dari ahlul kitab, maka asal hukumnya sah. Asal hukumnya sah tanpa harus mencari tahu secara detail. Kecuali apabila telah datang pada kita keyakinan bahwa mereka menyembelihnya bukan dengan cara metode yang dikehendaki dalam syariat al-Islam. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa seorang yang menyembelih tersebut, dia tidak menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang menyembelih untuk selain Allah, maka dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sembelihan tersebut termasuk sembelihan yang haram. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 dan ayat-ayat yang lainnya, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah, dan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sembelihan untuk kuburan, sembelihan untuk sunan ampel, sembelihan untuk sunan ini, sunan itu, sembelihan syirik untuk orang mati, dan yang semisalnya, maka ini tidak dihalalkan bagi kaum muslimin. Kemudian, syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan sembelihan, yang berkaitan dengan hewan sembelihan, maka ada beberapa persyaratan. Yang pertama, hewan tersebut bukan hewan yang haram, yang diharamkan. Karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam hal ini adalah ketika seseorang berburu dalam keadaan dia sedang berihram, maka hasil dari hewan buruannya adalah haram, meskipun asal hukum hewan tersebut halal. Dia berburu kelinci misalnya, sementara dia sedang berihram, maka apa yang dihasilkan tidak halal. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan dan melarang bagi kaum muslimin yang sedang berihram untuk berburu hewan darat. Sehingga hasilnya bukan merupakan sembelihan yang syar'i. Atau berburu hewan-hewan yang hidup di tanah suci, di tanah haram, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengharamkan bagi kaum muslimin untuk berburu hewan-hewan yang hidup di tanah haram tersebut. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji dan umrah, termasuk hewan yang paling sering disaksikan di sekitar haram apa? Burung merpati. Itu banyak sekali. Seorang berjalan di sekitarnya itu burung merpati. Halal untuk dimakan? Asal hukumnya halal. Tapi membunuh di tanah haram adalah perkara yang diharamkan. Hanya ada beberapa jenis hewan yang diperbolehkan. Hewan-hewan yang menyakiti. Itu nanti akan kita bahas dalam pembahasan al-at'imah. Hewan-hewan yang boleh dibunuh, baik di tanah suci atau di tanah yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua, hewan yang disembelih tersebut, sebelum disembelih hewan itu masih memiliki ruh, masih dalam kondisi hidup. Adapun jika telah menjadi bangkai, jika telah menjadi bangkai, telah hilang rohnya, telah jelas matinya, sehingga ketika disembelih darahnya tidak muncrat gitu, tidak mengalir dengan deras, oh berarti ini apa? Bangkai, tidak boleh dimakan. Lalu untuk mengetahui bahwa dia hidup ini seperti apa? Sebagian para ulama mengatakan syaratnya hewan yang disembelih harus memiliki hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah. Kehidupan yang tetap, artinya memiliki ruh yang jelas, yang menunjukkan bahwa dia masih benar-benar hidup. Sehingga ketika dia disembelih, dia mati karena sembelihan itu. Ketika dia disembelih, dia mati karena disembelih. Dia memiliki hayatun mustaqirrah, kehidupan masih memiliki ruh yang tetap, yang memastikan bahwa dia hidup. Ini madhab Syafi'i, salah satu pendapat dari madhab Hanafiyah yang masyhur dalam madhab Malikiyah, dan salah satu riwayat dalam madhab Al-Hanabilah. Pendapat yang mengatakan dia harus memiliki hayatun mustaqirrah, harus memiliki ruh yang menunjukkan bahwa dia masih dipastikan hidup, ini berbeda-beda pendapat mereka. Bagaimana cara menentukan? Di antara mereka ada yang mengatakan tandanya adalah dia masih memiliki gerakan yang kuat, ya, gerakan yang kuat ketika dipotongnya urat lehernya tersebut. Dia masih kuat gerakannya. Nah, itu berarti ketika disembelih dia masih hidup. Tapi ketika disembelih, misalnya tidak ada gerakan atau gerakannya pelan gitu, maka berarti itu bangkai. Ada lagi yang mengatakan bahwa tandanya dia melakukan gerakan yang melebihi gerakan hewan yang telah disembelih. Dia melakukan gerakan yang gerakan itu melebihi gerakan hewan yang telah disembelih. Kalau hewan ketika disembelih, dia masih bergerak kan? Dan gerakannya itu ya diketahui lah seperti apa gerakannya. Ah, kalau melebihi gerakan itu, oh berarti masih punya ruh yang dipastikan bahwa dia masih hidup. Namun apabila tidak melebihi gerakan hewan yang disembelih, maka tidak halal. Ada lagi pendapat yang lainnya. Ada yang mengukur berdasarkan waktu. Ini pendapat yang mengatakan bahwa hewan itu ketika disembelih harus memiliki hayatun mustaqirrah. Kehidupan yang, ya, ruh yang tetap yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa hewan itu halal ketika disembelih selama hewan tersebut pada saat belum disembelih masih memiliki kehidupan meskipun sedikit. Meskipun sedikit, sudah dalam keadaan sekarat yang sangat-sangat sekarat, tapi masih ada kehidupan. Dan tidak diharuskan kehidupan itu tetap gitu, kuat. Meskipun kehidupan itu sedikit, yang penting ada kehidupannya secara mutlak. Maka boleh menyembelihnya dan hukum sembelihannya halal. Misalnya hewan sudah melemah karena sakit, ya, tapi masih nampak bahwa hewan ini masih ada kehidupan meskipun sedikit. Ketika disembelih nampak darah itu masih keluar dengan deras. Setelah itu tidak ada gerakan misalnya, maka hukum sembelihannya halal. Dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, salah satu riwayat dalam mazhab Hambali, dan ini mazhab Al-Zahiriyah dan yang dikuatkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sahih dalam hal ini. Tidak diharuskan ada hayatun mustaqirrah. Itu tidak disyaratkan. Harus ada kehidupan yang jelas. Sekecil apapun yang nampak bahwa hewan ini masih hidup, meskipun sekarat, maka ketika disembelih hukumnya halal. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, was-sahihu annahu idha kana hayyan fadukkiya halla akluhu wala yu'tabaru fi dhalika harakatu madhbuh. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa apabila hewan itu masih memiliki kehidupan lalu disembelih, maka halal untuk memakannya. Dan tidak teranggap harus ada gerakan dari hewan yang disembelih itu. Fa inna harakatil madhbuh la tundabit. Kenapa? Gerakan-gerakan hewan yang disembelih itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran seperti ini gerakannya. Kadang-kadang ada hewan itu disembelih, dia masih bisa jalan-jalan. Saya pernah melihat seekor hewan sudah diputus lehernya tapi masih jalan-jalan. Artinya gerakan itu ketika setelah disembelih tidak bisa dijadikan sebagai ukuran, berbeda kekuatan. Bal fiha ma yatulu zamanuhu wa ta'dhum harakatuhu. Di antara hewan yang telah disembelih ada yang masih panjang waktunya sampai dia betul-betul mati. Ada pula yang memiliki gerakan yang kuat setelah disembelih. Maka Nabi SAW mengatakan ma anharad dam wa dzukira smullah alaihi faqulu. Jadikan ini sebagai barometer yang mengalirkan darah dengan deras dan disebut nama Allah, maka makanlah. Ini inti dari permasalahan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, famata jarad dam alladhi yajri min al-madhbuh alladhi dhubiha wa huwa hayyun hal aklu. Kapan saja hewan itu ketika disembelih mengalirkan darah dari hewan yang disembelih tersebut, maka halal untuk memakannya. Wan nasu yufarriquna baina dami ma kana hayyan wa dami ma kana mayyitan. Manusia bisa membedakan antara darah dari hewan yang masih hidup dan darah yang telah mati. Fa innal mayyita yajmudu damuhu wa yaswaddu. Sebab kalau bangkai, darahnya itu membeku dan menghitam. Walihada haramallahu al-maytah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bangkai. Disembelih, dia tidak nampak keluarnya darah seperti halnya ketika masih hidup. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-At'imah. Dan beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'ad bin Mu'ad bahwa ada seorang wanita budak dari Ka'ab bin Malik. Wanita ini memelihara kambing milik Ka'ab bin Malik di Bukit Salak. Bukit Salak, Sal'in. Bukan Salak ya. Kalau di Indonesia ada Gunung Salak. Ini Sal'in dengan Ain. Ketika wanita ini, budak wanita ini memelihara kambing tersebut, satu kambing di antara kambing-kambing itu terluka. Terluka. Kecelakaan. Fa'adrokatha. Ketika dia mengambilnya, dia masih mendapati kambing ini hidup. Fadzabahatha bihajar. Maka sebelum kambing ini mati, wanita ini berinisiatif untuk menyembelih kambing tersebut dengan batu. Batu yang tajam disembelih. Sebelum matinya. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum sembelihan tersebut, kata beliau, "Kuluha, silakan kalian memakannya." Silakan kalian memakannya. Perhatikan dalam hadis ini disebutkan fa adrakatha fa dzakkatha, bahwa wanita ini masih mendapati hewan tersebut memiliki kehidupan, maka dia pun menyembelihnya. Kata Al-Allamah Al-Fauzan rahimahullah, ucapan ini yadullu ala annaha badaratha bidzaka hina khafat mautaha fi sa'atiha. Ucapan ini fa adrakatha fa dzakkatha menunjukkan bahwa wanita ini segera menyembelihnya ketika dia mengkhawatirkan kematian kambing tersebut pada saat itu pula. Menunjukkan apa? Kambing ini dalam keadaan sekarat. Khawatir jangan sampai dia mati sia-sia. Maka sebelum dia mati, kesempatan bagi wanita ini untuk menyembelihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuluha." Silakan kalian makannya. Washtiratul hayatil mustaqirrah washtiratu alla takuna al isabatu qatila yukhalifu zahiran nusus. Maka mensyaratkan harus ada kehidupan yang tetap, yang jelas, atau persyaratan bahwa yang menimpanya, yang menyebabkan dia cedera atau yang menyebabkan dia luka itu tidak harus disyaratkan tidak membunuh, maka ini adalah persyaratan yang menyelisihi zahir dari nas-nas yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang sahih dari pendapat para ulama bahwa hal tersebut tidak disyaratkan. Kapan hewan itu nampak masih memiliki kehidupan meskipun sedikit, lalu kemudian dia masih mendapatinya dan menyembelihnya, maka hukum sembelihan tersebut adalah halal. Maka dengan demikian sampai di sini insyaallah pada sesi yang kedua ini kita telah menjelaskan syarat-syarat baik yang berkaitan dengan tata cara menyembelih atau yang berkaitan dengan hukum-hukum yang kaitan dengan yang menyembelih atau hewan sembelihan tersebut telah kita selesaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah mengerjakan salatul maghrib. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.